أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Muslim, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman di materi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kita masih berada di materi tentang kisah orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو أدين ما اسمه؟ نعم، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. Dan beliau saudaranya Utsman ibnu Abi Syaibah, yang telah kita ambil riwayatnya kemarin. Riwayat pertama di hadis Abdullah Mas'ud. Utsman ibnu Abi Syaibah thiqah, dan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala lebih thiqah dari Utsman. Dan keduanya memiliki saudara, hanya saja saudaranya kedab, itu Qasim. Qasim ibn Abi Syaibah. Qala haddatsan Affan ibn Muslim. Abu Bakar bin Syaibah sudah disebutkan hadir di majlisnya 30,000 orang. Affan ibn Muslim As-Saffar. Qala haddatsan Hammad ibn Salamah. Qala haddatsan Thabit Al-Bunani an Anas عن ابن مسعود رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر ما يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتصفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terakhir masuk surga, dan tentunya orang yang terakhir keluar dari neraka, seperti di riwayat yang lalu, orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga adalah rajulun fa yamshi marrah wa yakbu marrah, orang yang berjalan, terkadang berjalan dan terkadang tersungkur jatuh. Wa tasfa'uhu an-nar marrah, dan terkadang wajahnya atau tubuhnya terkena sengatan api neraka. Faida ma jawazaha, dan dia bersungguh keluar dari neraka, dan ketika dia bisa melewatinya, iltafata ilaiha, ia menoleh ke neraka yang sudah ia dikeluarkan darinya, dan dia berkata tabarakalladzi najjani minki, maha suci dat yang telah menyelamatkan diriku darimu, itu maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkanku dari adamu. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepadaku dengan sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Tidak dari generasi pertama, tidak dari generasi terakhir. Merasa dirinya adalah orang yang paling mendapatkan karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, faman zuhziha 'anil nar. Dan siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz. Sungguh dia telah beruntung. Kemudian kata Nabi SAW, faturfa'u lahu syajara. Ketika dia sudah berhasil melewati neraka atau keluar dari neraka, diperlihatkan kepadanya sebuah pohon. Fayaqul, maka dia berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ay rab adnini min hadhihi syajarah fali astadilla bidhilliha wa ashraba min ma'iha. Kata hamba tersebut, wahai Rabbku, dekatkan aku dari pohon ini sehingga aku bisa berteduh di bawahnya dan bisa meminum dari air yang ada padanya. Dan kita pun bisa membayangkan kalau kita tadinya berada di tempat yang panas. Misalnya kalau di dunia kita misalnya, kita tadinya berada di tempat yang terik, kemudian kita melihat ada sebuah pohon yang teduh. Tentunya kita sangat menginginkan untuk bisa berteduh di bawah pohon tersebut. Terlebih lagi hamba ini habis atau baru saja keluar dari neraka. Bahkan ketika dia keluar pun dikatakan dalam hadis ini, yamsi marrah wa yakbu marrah wa tasfa'un nar marrah. Karena bisa berjalan, terkadang tersungkur, terkadang terkena sengatan api neraka. Nah, ketika melihat ada pohon yang hijau, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dekatkan aku dari pohon tersebut sehingga aku bisa berteduh di bawahnya, wa ashrab min ma'iha, dan bisa minum dari air yang ada di bawah pohon tersebut. Fayaqulullah azza wajal, maka Allah berkata kepada hamba tadi, ya ibn Adam, la'alli in a'taytukaha sa'atani ghairaha. Allah berkata kepada hamba tersebut, wahai anak Adam, jangan-jangan jika aku mengabulkan permintaanmu, kamu akan meminta perkara yang lainnya. Fayaqul, la ya Rabb. Maka hamba tadi mengatakan, tidak, wahai Rabbku, aku tidak akan meminta selain permintaan tersebut. Wa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghairaha. Maka Allah pun mengambil perjanjian dari hamba tersebut untuk tidak meminta permintaan selainnya, selain yang dia minta. Wa rabbuhu ya'dir, li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepada hamba tersebut karena dia telah melihat sesuatu yang dia tidak bisa bersabar untuk menghadapinya. Dalam keadaan baru keluar dari neraka yang penuh dengan adab, kemudian melihat pohon yang sangat elok dan rindang, dan didapatkan padanya air. Fayudnihi minha, maka Allah pun kabulkan permintaan tersebut setelah mengambil perjanjian dari hamba tadi. Allah dekatkan hamba tersebut dari pohon. Faistadilu bidhilih, sehingga dia bisa berteduh di bahan pohon tersebut. Wa yashrabu min ma'iha, dan bisa minum dari air yang ada di pohon tersebut. Thumma turfa'ulahu syajaratun hiya ahsan mil'ula. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu memperlihatkan kepada hamba tadi, atau diperlihatkan kepada hamba tadi, pohon yang lebih bagus dari pohon yang dia sedang berteduh di bawahnya. Fayaqul, maka dia berkata, ay rab adnini min hadi li ashraba min ma'iha wa astadilla bidhilliha la as'aluka ghairaha. Maka hamba tadi mengatakan, wahai Rabbku, dekatkan aku dari pohon ini agar bisa minum dari airnya dan berteduh di bawahnya, dan aku tidak akan meminta kepadamu selainnya. Fayaqul, maka Allah berkata kepada hamba tadi, ya Ibn Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji, membuat perjanjian kepadaku bahwasanya engkau tidak akan meminta kepadaku selain yang telah engkau minta? Fayaqul, dan Allah berkata, la'alli in a'taitukaha, la'alli in adnaituka minha, tas'alini ghairaha. Jangan-jangan jika aku dekatkan kamu dari pohon tersebut, kamu meminta yang lainnya. Fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha. Warabbuhu ya'diru, li'annahu yara ma la sabrallahu alaih. Maka Allah pun mengambil perjanjian dari hamba tadi untuk tidak meminta permintaan yang lainnya yang sekarang dia minta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan udzur kepadanya dikarenakan hamba tersebut melihat sesuatu yang dia tidak bersabar darinya. Fayudnihi minha, fayastadillu bidilliha wa yashrabu min ma'iha. Maka hamba tersebut bisa minum dari air yang ada di bawah pohon tadi dan berteduh di bawahnya. Thumma turfa'u lahu syajarah 'inda babil jannah hiya ahsanu minal ulayyin. Kemudian setelah itu diperlihatkan kepada hamba tadi pohon yang lainnya yang berada di pintu surga, yang mana pohon tersebut lebih bagus, lebih elok dari dua pohon sebelumnya yang dia lihat. Fayaqul, maka dia pun berkata, ayarab adnini min hadih liastadilla bidilliha wa ashraba min ma'iha la as'aluka ghairaha. Maka hamba tadi berkata, wahai Rabbku, dekatkan aku dari pohon ini sehingga aku bisa berteduh di bawahnya dan minum dari airnya, dan aku tidak akan meminta permintaan selainnya. Fayaqul, maka Allah berkata, ya Ibn Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Wahai hambaku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta selain yang telah engkau minta? Qala bala ya Rabb, hadihi la as'aluka ghairaha. Maka hamba tadi mengaku dan mengatakan, iya wahai Rabbku, berikan kepadaku ini, itu kabulkan permintaanku ini, dan aku tidak akan meminta yang lainnya. Wa rabbuhu ya'dir, dan Allah memberikan udzur kepada hamba tersebut. Li'annahu yara ma la sabrallahu alaih, karena dia telah melihat sesuatu yang tidak bersabar darinya. Fayudnihi minha, maka Allah pun mendekatkan hamba tadi ke bawah pohon yang ada di pintu surga. Faida adnahu minha fayasma aswata ahli jannah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan hamba tadi dari pohon tersebut, dia mendengar suara penduduk surga. Fayaqul, dan dia pun berkata, ya Rabb, adkhilniha. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalamnya. Minta dimasukkan ke dalam surga. Fayaqul, maka dia berkata, ya Ibn Adam, ma yasrini minka au yurdika an utiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Qala, ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin? Fadhahika Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu faqala, ala tas'aluni mimma adhak? Faqalu, mimma tadhak? Qala, hakada dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mimma tadhak ya Rasulullah? Qala, min dhahki rabbil alamin hina qala, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin? Fayaqul, inni la astahzi'u mink walakinni ala ma asha'u qadir. Dan hamba tersebut ketika meminta dimasukkan dalam surga, Allah pun memasukkannya. Kemudian seperti dalam hadis sebelumnya, Allah menyuruh kepada hamba tersebut untuk mengangan-angankan apa yang dia inginkan. Tamanna, fayatamanna, maka hamba tersebut mengangan-angankannya. Dan terus disuruh untuk berangan-angan. Kemudian setelah itu ketika selesai dari semua atau seluruh angan-angannya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laka mitluha wa asyul amtaliha. Kalau di sini, ketika terputus seluruh angan-angannya, kata Allah, ya Ibn Adam, ma yasrini minka. Wahai anak Adam, apa yang membuat engkau terputus dari meminta kepadaku? Sudah selesai semua angan-angan yang dia inginkan. Ayurdika an utiyaka dunya wa mitlaha ma'aham. apakah engkau ridha seandainya aku berikan kepadamu seperti kenikmatan dunia dan yang semisal dengannya? Maka hamba tadi mengatakan, wahai Rabbku, apakah engkau memperolehku dan bukan engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat yang setelahnya, atas fa yaqul inni la astahzi'u mink walakinni ala ma asya'u qadir. Ketika dikatakan apa engkau memperolokku dan bukan engkau Rabbul Alamin, Allah berkata, aku tidak memperolokmu, akan tetapi ala ma asya'u qadir, aku mampu untuk melakukan apa yang aku kehendaki. Maka tersebut diberikan kepadanya kenikmatan dunia dan asyru amsalnya, 10 kali lipat dari kenikmatan terbaik yang ada di dunia ini. Dan itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga yang paling terakhir masuk surga, yang paling bawah jika dibandingkan dengan yang lainnya. Bersama dengan itu dia melihat tidak ada yang diberi kenikmatan seperti yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, sehingga yang di surga tidak ada hasad di antara penduduk surga, karena orang yang paling bawah saja merasa dia telah mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Kemudian dalam riwayat ini sebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud ketika meriwayatkan hadis ini beliau tertawa. Kemudian ketika beliau tertawa, beliau bertanya kepada murid-muridnya, "Ala tas'aluni mimma adhhab? Tidakkah kalian bertanya kepadaku, kenapa aku tertawa?" Maka murid-muridnya berkata, "Mimma tadhhab?" Karena wahai Ibnu Rahman, kenapa engkau tertawa? Qala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Beginilah Rasulullah SAW tertawa ketika beliau meriwayatkan hadis ini." Maka pada saat bertanya, "Mimma tadhhabu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Ketika melihat hadis ini, maka Rasul mengatakan, "Min dhahki rabbil alamin." Karena Allah Subhanahu wa taala tertawa ketika mendengar hambanya mengatakan, "Atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin?" Ini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan sekali lagi hadis ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka meyakini bahwasanya orang yang sudah masuk neraka mereka kekal di dalamnya. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Syafa'ati li ahli kabair min ummati." Syafaatku bagi orang-orang pelaku dosa besar dari umatku. Dan di hadis ini menunjukkan sebagian dari umat Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, sebagian dari ahlu tauhid itu mu'adzabuna finnar, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Akan tetapi bedanya dengan ahlu syirik dan ahlu kufur, kalau ahlu kufur mereka masuk neraka dan menjadi ahluha, menjadi penduduk neraka yang tidak mungkin keluar darinya. Adapun kalau ahlu tauhid ketika diadab dalam neraka, dalam neraka dibersihkan dari dosa mereka, dan setelah bersih mereka pun dimasukkan ke dalam surga. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kita baca, qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir Yahya ibn Abi Bukir qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad an Suhail ibn Abi Salih an Nu'man ibn Abi Ayyash an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an Hammad Abu Sa'id Al-Khudri masmu, siapa namanya? Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari radhiyallahu ta'ala? Nanti dicatat ya. Ahmad sudah bisa nulis. Abdurrahman Abu Sa'id Al-Khudri, siapa namanya? Abdurrahman dicatat. Fauzan, siapa namanya? Ahsan al-Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna adna ahli jannati manzilatan rajulun sarafa Allah wajhahu 'anil nar qibal jannah wa muthila lahu shajara dhata dhillin faqala ay rabb qaddimni ila hadhihi shajara akunu fi dhilliha wa saqa hadith bi nahwi hadith Ibn Mas'ud wa lam yadhkur fayaqul ya ibn adam ma yasudini minka ila akhir hadith wa zada fi wa yadhkiruhu Allah salkada wa kada fa idha inqatat bihi al-amani qala Allah ta'ala huwa laka wa ashratu amsalih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya adna ahli jannah manzilah, orang yang paling bawah derajatnya di sorga adalah rajulun sarafallahu wajhahu 'anil nar, seseorang yang Allah palingkan wajahnya dari neraka. Qibal jannah, dan Allah arahkan wajahnya ke sorga, dikeluarkan dari neraka, dan awalnya wajahnya masuk neraka. Dan ternyata dia merasa teradab dengan hal tersebut, maka Allah palingkan wajahnya melihat ke dalam sorga. Dan ketika dipalingkan wajahnya menghadap ke sorga, diperlihatkan kepadanya sebuah pohon, datatil, pohon yang rindang. Maka dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, dekatkan aku dari pohon ini sehingga aku bisa berteduh di bawahnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis seperti hadis Ibn Mas'ud. Allah Subhanahu memberikan atau mengabulkan permintaan tersebut dengan mengambil janji untuk tidak meminta yang lainnya. Dan sampai tadi hadisnya sudah kita lalui. Hanya saja tidak ada kalimat ya ibn Adam mayasrin mink. Dalam hadis Abi Sa'id lafadznya wa yadhkirullahu salkada wa kada. Ketika sudah masuk ke dalam surga dikatakan kepada orang tersebut dan Allah mengingatkan kepada tadi mintalah ini, mintalah ini. Dan disuruh berangan-angan. Faidan qatat bihil amani, dan setelah habis angan-angannya Allah Ta'ala, Allah berkata kepada hamba tadi, huwa laka, semua angan-anganmu untukmu. Itu Allah wujudkan segala keinginanmu. Wa ashratu amsalih, dan 10 kali lipat dari apa yang kau angan-angankan, apa yang kau minta. Qala, kemudian kata Rasulullah, thumma yadkhulu baita, kemudian orang tadi yang terakhir masuk surga, dia masuk ke dalam rumah yang Allah persiapkan untuknya. Fatadkhulu alaihi zaujata min al-huril 'ain. Ketika dia masuk, maka masuklah menemuinya dua istrinya dari bidadari. Fataqula, dan kedua bidadari tadi berkata kepadanya, alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana lak. Kedua bidadari tadi mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami dan menghidupkan kami untukmu. Qal, maka hamba tadi mengatakan, fayaqul ma utiya ahadun mithla ma utitu. Tidak ada seorang hamba pun yang diberi karunia seperti yang diberikan kepadaku. Dan dengannya sekali lagi hilang al-hasad wa tahasud di ahli jannah. Tidak ada hasad dan dicabut hasad dari ahli jannah. Karena orang yang paling bawah derajat saja merasa dia diberi sesuatu yang tidak diberi kepada yang lainnya. Dan juga faedah yang bisa kita ambil dari lafaz tersebut adalah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, itu merupakan sebab dia mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Nabi SAW mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dan dari sini nanti kita lihat di Sahih Muslim, beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang diberi hidayah dengan Islam dan diberi rezeki yang cukup, dan Allah jadikan dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Diberi hidayah dengan Islam itu merupakan nikmat yang paling besar secara mutlak, lebih besar dari semua kenikmatan dunia. Ketika seorang hamba diberi hidayah dengan Islam, dijadikan sebagai seorang muslim, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengannya dia akan mendapat jaminan dengan surga kelak di hari kiamat. kemudian diberi rizki yang cukup. Dan Nabi tidak mengatakan diberi rizki yang melimpah ruah, cukup. Dan Nabi pun mengatakan dalam doanya, Allahumma ij'al rizq ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad quta, itu mencukupi kebutuhannya. Dan tentunya yang namanya cukup itu relatif. Dan barakah min Allah azza wajal, keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang qanaah pasti akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sehingga katakan, wa qanaahu Allah bima ata. Allah berikan rasa cukup padanya dengan apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ini sebab al-falah. Dan diantara seorang dalam kebahagiaan juga seperti yang dikatakan Nabi SAW dan disyaratkan dalam hadis ini, yaitu dalam masalah kenikmatan, dalam masalah dunia yang menjadikan pembicaraan kita, yaitu melihat kepada yang lebih bawah, melihat kepada orang yang keadaannya di bawah kita. Sehingga Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, lihat oleh kalian orang yang di bawah kalian. Dan tentunya kalau kita renungkan keadaan kita, banyak sekali orang-orang yang di bawah kita. Di bawah kita keadaannya, baik dari kenikmatan agama, tentunya yang tidak ada bandingannya, bahkan dalam masalah dunia, dari sisi kesehatan yang kenikmatan yang sangat besar, lebih besar daripada kenikmatan harta. Sampai sebagian ahli hikmah mengatakan bahwasanya mungkin sebagian orang yang sedang mengejar harta, mereka mengorbankan segalanya, bahkan sampai tidak peduli dengan kesehatannya dalam mengejar harta. Tapi ketika dia sadar dan sudah dicabut kesehatannya, dia baru merasa bahwasanya kesehatan itu lebih dari segalanya. Dia berani mengorbankan semua hartanya dalam rangka mendapatkan kesehatan. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang sakit, dia berani mengeluarkan semua harta yang dia miliki, bahkan sampai berani meminjam ke sana kemari untuk meraih kesehatan. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan nikmat kesehatan. Kesehatan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmatan limaghbunun fihi makathir minan nas, as-sihhatu wal farag. Dan nikmat sehat itu khair minal mal. Nikmat kesehatan lebih baik daripada harta. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Kita diberi tempat tinggal. Kalau kita melihat ke bawah, banyak orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Sebagai nikmat aman, nikmat ketenangan, keamanan dalam hidup ini. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Kata Nabi, lihat oleh kalian orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum. Dan jangan sekali-kali kalian melihat ke atas dalam masalah dunia. Kalau kita melihat ke atas, maka muncul penyakit-penyakit hati. Muncul sifat hasad, muncul sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang sangat berbahaya. Kemudian fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau kalian melihat ke bawah, maka hal tersebut akan mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti penduduk surga ini, ketika merasa dia yang paling diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah merasakan bagaimana adabnya neraka, dia saya mengatakan, ma'uti ahadun mitla ma'uti itu. Tidak ada seorang pun yang diberi seperti yang Allah berikan kepadaku. Nikmat al-qana'ah dengan apa yang Allah berikan. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahu Allahu bima ata. Dan kalau kita baca dan sudah kita lalui dahulu di pelajaran Hilyah Talibil Ilm karya Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, beliau menceritakan kisah gurunya Asy-Syaikh rahimahullahu taala, yang maknanya mungkin bisa dimurojaah lagi karena sudah lama di materi qanaah. Katanya, aku datang karena beliau tadinya adalah orang Syaikh, orang di daerah atau dataran Afrika, kemudian datang ke Saudi ya, Dan beliau mengatakan, intinya kalau saya menginginkan dunia, saya bisa mendapatkannya. Tapi beliau tidak melakukan hal tersebut. Saya membawa sesuatu yang lebih berharga dari dunia. Yaitu sifat qanaah. Sifat qanaah. Sifat qanaah itu sifat yang sangat mulia. Sifat yang sangat mulia. Dan sifat yang menjadi sebab seorang tenang di dalam kehidupannya dan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya beliau menyebutkan hadis Al-Mughir bin Syu'bah rahimahullah taala, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.